yang punya rakuan. Bo, kita main gajah kembali bersama Pak Eta benar-benar dangdut. Tangan di atas. Gak mau Rizal tadi. Oh. Terima kasih sekali.